takaran cinta di setiap tatapan matanya. Andai ku coba untuk berpaling, akankah sanggup ku hadapi kenyataan ini? Oh Tuhan.

malam saat datang rindu bersama sebuah bayang yang pernah hati untukmu. Bersabarkan datang hari, meskipun ku lelah, aku